بسم الله الرحمن الرحيم. أخ يسأل. Ada yang bertanya, apa hukum tahnik? Bolehkah ditahnik oleh bapaknya sendiri? At-tahnik ialah kurma yang dilembutkan dalam mulut, kemudian setelah itu dimasukkan dalam mulut bayi yang baru lahir. Itu namanya tahnik. At-tahnik mustahab, dianjurkan dengan perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mentahnik bayi. Adapun yang menjadi permasalahan di kalangan para ulama ialah apakah tahnik itu harus orang-orang yang saleh, dilakukan oleh orang-orang yang saleh, dalam artian kita memiliki atau lahir untuk kita seorang bayi, seorang anak. Apakah harus dibawa ke orang yang soleh? Namun orang yang soleh untuk ditahnik sama orang tadi? Al-jawab, di sini ada perbincangan di kalangan para ulama. Al-sahih. Dan yang sahih, wa'alaikumsalam. Untuk datang ke orang yang saleh dengan niatan untuk mencari barokahnya orang tadi, fahadha khasun bin nabi, ini khusus untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saja. Paham ya? Sebab tidak dinukilkan dari para sahabat bahwasanya mereka membawa putra-putranya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, atau sahabat Umar radhiyallahu anhu, ada sahabat Utsman radhiyallahu anhu, ada sahabat Ali radhiyallahu anhu, ada para sahabat yang lainnya. Tamam? Sehingga tahnik itu sendiri, amalan tahnik itu mustahab, disunnahkan dikarenakan perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bisa oleh bapaknya sendiri atau ibunya sendiri atau yang semisalnya. Adapun membawa bayi tersebut kepada orang-orang yang saleh untuk ditahnik dengan niatan tabarruk mencari barokahnya orang tadi, maka itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam semata. Naam. Ada lagi yang bertanya. Dalil yang melarang tidak bolehnya mimbar dipindah dari tempatnya. Dalilnya ialah perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka membiarkan mimbar tadi pada tempatnya. Tidak pernah dipindah-pindah ke tempat yang lainnya. Tapi mustaqar terus tetap di situ. Sebagai mimbar yang dipakai untuk khutbah Jumat. Atau kesempatan-kesempatan lain selain khutbah Jumat untuk memberikan mau'idhah pengarahan kepada kaum muslimin. Mafhum? Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini disebutkan ala Syekhuna Abu Ibrahim Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Usabi Al-Yamani Al-Abdali Hafizahullahu Ta'ala Wara'ah dalam kitab beliau Al-Jauhar Fi Adadi Raka'atil Mimbar. Di bagian akhir risalah itu belum menerangkan tentang masalah ini. Perkara-perkara yang maksud dalam bid'ahul mimbar, bid'ah-bid'ah mimbar diantaranya ialah memindah-mindah mimbar ke tempat ke tempat yang lainnya di dalam masjid tadi. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Allah musta'an. Apa hukumnya jewer telinganya anak? Apa gosek itu? Gosek kepalanya anak atau nendang kakinya anak kan dia nakal. Ya, ini semuanya karena bin a'zakumullah berkaitan tentang masalah takdib. Takdib atau takdib ya, mendidik atau menghukum sang anak ketika dia nakal atau melakukan tindakan-tindakan yang kurang tepat untuk dia. Maka takdib di sini karena bin a'zakumullah dilihat pada kondisi anaknya, kondisi apa namanya daya tangkapnya, kemudian kesalahannya, dan itu semuanya ikhwanabidina azakumullah larinya kepada al-maslahah wal-masadah. Maaf ya. Jadi tadibnya itu ikhwan, intinya ialah untuk menjelaskan merasakan anak bahwasanya itu tindakan yang keliru, tindakan yang salah, wahakata. Dan itu tergantung anaknya masing-masing. Yahtalih ikhtilafil walad. Berbeda dengan keadaannya anak masing-masing. Ada seorang anak, tamam? Kalau dia salah, cukup kamu tunjuk dia dengan jarimu. Dia ngerti dia kalau salah. Langsung dia sekut, diem, atau berhenti dari perbuatannya. Sekarang pula kalau begini kan, masih ngeyel. Maka perlu langkah yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Wah, kata ikhwan. Nah, itu semuanya dilihat kemaslahatannya. Dan lihat kadarnya masing-masing. Allahul Musta'an. Terkadang ikhwan abidina azakumullah namanya orang. Apalagi yang sudah keluarga ini. Terkadang dalam kondisi kepalanya itu sudah suntuk. Pikirannya sudah putek. Sudah begitu. Ditambah lagi dengan anaknya yang rewel. Anaknya yang nakal. Diatur tidak mau. Terkadang. Itulah. Akhirnya muncul dari dia tindakan-tindakan yang di luar kontrol biasanya. Dan umumnya ikhwan abidina azakumullah dia menyesal setelah dia berbuat. Naam, Allahul Musta'an. Kalau yang di jemaah ikhwan abidina azakumullah, jemaah al-khair, itu membawanya penjalin ya ikhwan. Aso, tau aso ya, tongkat, ada yang gede, ada yang kecil. Tongkat. Jadi mualimnya itu, pengajarnya anak-anak itu, kalau sekarang mungkin yang tinggi. Tahfidz sana itu. Sama ketika sudah hafalan, jejer semuanya. Jadi kayak barisan begitu. Duduk semuanya. Menghadap arah kiblat. Bawa misalnya masing-masing duduk. Hafalan. Jadi begini. Softnya itu. Terus begitu. Statnya diri. Bawa penjalin. Ini, ya Allah, kau banyak, kamu ayah makan, makan ramai begitu. Ada yang beling, ada yang ada langsung tal, ini nanti langsung ceprot, begitu. Pukul kakinya, pukul tangannya. Ya Allah, sok, lo, banyak, hafal, gitu. Nah, gitu ya, kan. Itu ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usabi Al-Abdali rahimahullah Alhamdulillah ta'ala wa ra'ah. Beliau mengatakan kalau memang dibutuhkan pukul anak itu. Gitu. Tapi ya jangan benar-benar. Nah, kemudian ada yang terlalu berlebihan ya ikhwan. Itu anaknya orang lah ikhwan. Anaknya orang itu bukan anak sendiri. Kalau yang anaknya sendiri tuh, jangan tanya kamu. Yang bandel itu kalau orang Yaman apa namanya hukum anaknya itu luar biasa itu. Anaknya itu tangan ini begitu datang langsung tangannya maju kena semuanya tendang kakinya sampai anaknya itu terpelanting ada membalak kalau terlalu berlebihan kalau lumayan pak gak ada manfaat sekarang demikian salam Allahul Musta'an Allah jadi itu ikhwan orang-orang yang dengan jadikan seperti itu yang mental-mental yang jadi-jadi. Itu cuma beberapa saat saja. Beberapa waktu lamanya dibegitukan. Sudah terbiasa. Biasa mereka. Jangan tahu dipencet langsung. Langsung baris. Hafalan sendiri. Terus begitu. Tapi tetap diawasi dengan begini. Ya Allah. Angar gitu. Syekhnya satu ini. Nyetor begitu. Ya Allah. Kalian tuh. Nyetor. Salah. Salahnya itu gak dibetulkan. Maju lagi yang ininya. Ya Allah. Kayak gini lagi. Ya wes. Artinya kalau itu sistem diterapkan di sini, bubar. Ngamuk wali santrinya. Jadi yang ngamuk, marah-marah mereka ya Pan. Banyak di antara mereka para ikhwan di sana itu yang marah-marah begitu. Ya akhi mereka tuh anak kecil, masa dipukul begitu, begini. Sehingga sering situ ada yang maju bicara terus pro dan kontra begitu. Akhirnya ditengahi Bahwasanya ikhwan, ini semuanya bukan karena kebencian seorang muallim tadi kepada sang murid tadi, sangat bukan. Tapi itu dalam kata tadib wa tarbiyah, supaya anak itu betul-betul mengerti kemaslahatannya. Itu pun tidak terus-menerus. Ma'al ayyam, dengan berjalannya waktu dan hari, terbiasa mereka. Dengan tanpa dipukul langsung, hafalan sendiri. Jadi mereka. Jadi memang ya, Pak. Jadi. Jadi, Pak. Naam, Allahu musta'an. Sehingga itu, ikhwan, semuanya dikembalikan kepada perkara tadib wa tarbiyah. Wallahu a'lamu bis-shawab. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى kita masih membahas tentang al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia penyebutannya berfirman, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ, sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ialah para ulama. Ayat ini, khanafitin azzakumullah, fadilatun lil ulama, menunjukkan fadilah, keutamaan para ulama. Di mana dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mentazkiyah mereka, memberikan rekomendasi kepada mereka bahwasanya mereka ialah ahlul khasyyah. Ahlul khasyyah, orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ini, khonafitina azzakumullah, ialah para ulama yang mengerti tentang Allah, yang memiliki ma'rifatullah, mengerti tentang Allah subhanahu wa ta'ala, nama-namanya yang mulia, sifat-sifatnya yang tinggi, hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala, wahagat. Dan juga yang mengerti tentang ahkam syariah, hukum-hukum syariat, dan mereka mengamalkannya. Maka dikatakan, khanabitin azakumullah, oleh ba'adu salaf, sebagian salaf nasaleh, wa minhum, Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala, al-ulama'u thalathatun, ulama itu ada tiga. Yang pertama ialah alimun billah wa alimun bi amrih. Seseorang yang alim, mengerti tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, hak-haknya, nama-namanya, sifat-sifatnya. Wa'alimun bi'amrih, dan juga mengerti, alim tentang hukum syariatnya. Wadah ikhwan, al-ulama al-kummal, para ulama yang sempurna, ahlul khasyyah, orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, alimun billah, walaysa bi'alimin bi'amrih, walaysa aliman bi'amrih. Yang kedua ialah para ulama yang mengerti tentang Allah subhanahu wa ta'ala, namun tidak alim tentang hukum syariatnya. Dia hanya mengerti tentang haknya Allah subhanahu wa ta'ala, namun tentang perkara syariah tidak alim. Dan yang ketiga ialah sebaliknya, alimun bi amrillah wa laysa aliman billah. Alimun bi amrillah wa laysa aliman billah. Seseorang yang alim tentang perintah-perintah Allah, hukum-hukum Allah, namun dia tidak alim dalam perkara hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala, atau tentang perkara Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga ya ikhwan. Dan yang paling sempurna ialah yang pertama tadi, yang alim billah wa alim bi amrillah, yang tahu tentang Allah dan tahu pula tentang hukum-hukumnya. Mereka itulah yang disebutkan dalam ayat ini, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya hanyalah para ulama. Para ulama hum ahlu khasyah. Dari ayat ini pula ikhwan fillah azzakumullah, Al-Imam Ahmad rahimahullah menyatakan aslul ilm al-khasyah. Aslul ilmi al-khasyah. Dia mengatakan bahwasanya asal ilmu, dasar ilmu ialah khasyiatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan oleh sebagian ulama yang lainnya, mereka mengatakan laisal ilmu fi kathrati riwayah wala al-kutub walakinnal ilma khasyiatullah walakinnal ilma al-khasyah. Mereka mengatakan bahwasanya bukanlah yang namanya ilmu itu, dengan memperbanyak riwayat atau dengan banyaknya riwayat atau banyak kitab, namun yang namanya ilmu ialah khasyiatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ya ikhwan, sehingga aslul ilmi al-khasyah. Dari sini khana fitina azakumullah menunjukkan pula kepada kita bahwasanya al-ilmu ilman, ilmu itu ada dua. Yang pertama ialah ilmu yang membawa pelakunya, ilmu yang membawa pelakunya kepada khasyiatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha ilmun nafi'. Inil ilmu yang manfaat. Wa hadha huwal ilmu alladhi waqara fil qalb. Inilah ilmu yang mantap, yang bersarang dalam hati seseorang. Ilmu yang seperti ini khana fitina azakumullah hujjatun lahu, akan menjadi hujjah untuk dia. Hujjah argumentasi untuk membela dia, pelakunya. Paham ya? Ini ilmu yang membawa pelakunya kepada khasyiatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ikhwan fillah azakumullah, ilmu tentang perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai dalam bentuk asma'ullahi wa sifatuh, nama-namanya dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wa af'aluhu wa huququh, dan juga berkenaan tentang perbuatan-perbuatannya Allah Subhanahu wa taala dan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, wa ayyuban al-ilmu fi ahkamihi wa syara'i'ihi, juga ilmu tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha al-ilm, wa hadha al-ilm, ilmu ini khana fitina azakumullah masdaruhu wa mustanaduhu al-kitab wa sunnah wa ma kana alaihi salafu hadhihi al-ummah. Sumbernya, dasar pijakannya ialah kitabullah, Al-Qur'anul Karim, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang difahami, apa yang diamalkan oleh generasi pertama umat ini dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nama ikhwan, hadha wal ilmu nafi', ilmu yang diamalkan. Adapun ilmu yang kedua ialah ilmun fil lisan, ilmu yang cuma dalam lisan saja, yang tidak membawa pelakunya kepada khasyiatullah, yang tidak membawa pelakunya kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Ilmun fil lisan, ilmu yang cuma di lisan saja. Wahai ikhwan, ilmun yang menjadi wabal ala sahibihi. Hadzal ilm yakunu wabalan ala sahibihi, akan menjadi bala, menjadi musibah, menjadi buah simalakama. Masyaallah, bahasane sahal ini. Buah simalakama untuk pelakunya. Ilmu seperti ini, khonafidina asalakumullah, yang diistilahkan dengan senjata makan tuan, hujjatun alaih, akan menjadi hujjah atas dia. Ilmu apa ini? Ilmu ini, khonafidina asalakumullah, sungguhnya ilmu yang syar'i juga. Ilmu kitab wa sunnah. Ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang sunnahnya Rasulullah SAW. Namun pelakunya tidak mengamalkannya. Tidak mau mengamalkannya dalam kehidupan kesehariannya. Sehingga ilmu itu, ikhwan fillah azzakumullah, seakan-akan cuma sekedar teori, sekedar kaidah yang dengan lihai dia menjelaskan dalam lisannya, namun jarang dia ungkapkan dalam perbuatannya. Hadza ikhwan, hadzal ilm hujjatun alaih, akan menjadi hujjah untuk membantah dia, menjadi bala musibah yang menimpa dia. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Maka al-ilm asy-syar'i adalah ilmu yang harus diamalkan di khana fitna azzakumullah, yang membawa pelakunya kepada khasyiatullah, perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Wa ma ya'qiluha, dan tidak ada yang memahami perkara ini. Wa mirha, kembali kepada al-amsal al-maghrubah, permisalan-permisalan yang dibuat dalam Al-Qur'an. Tidak ada yang bisa memahami, mencerna permisalan-permisalan ini, kata Allah, illal alimun, kecuali orang-orang yang alim, orang-orang yang alim, yang berilmu. Ini juga ya khana fitina azakumullah, ayat yang menunjukkan keutamaan para ulama, di mana dalam ayat ini sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rekomendasi tazkiyah untuk para ulama, bahwasanya mereka lah orang yang mengerti, orang yang mengerti tentang al-amsal, permisalan-permisalan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Wa min al-ma'ruf, termasuk perkara yang ma'lum, ma'ruf, bagi orang-orang yang biasa membuka Al-Quran, membaca ayat-ayatnya, di situ ikhwan fillah azzakumullah, dalam Al-Quran terdapat amsal al-maghrubah, permisalan-permisalan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, permisalan tentang kaum munafikin, keadaannya seperti apa namanya, api yang padam, keadaannya seperti kilat yang menyambar air, al-masalun nari wal-masalul ma'i, kata para ulama. Permisalan dalam bentuk air dan dalam bentuk api tentang kaum munafikin di awal-awal Baqarah. Juga ada permisalan-permisalan tentang keadaan dunia ini. Juga permisalan tentang masa Rasulullah, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa amsal kathirah, permisalan-permisalan yang banyak yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Itu semuanya ikhwan fillah azakumullah, yang memahaminya, yang mengetahuinya, ialah para ulama. Para ulama. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah, ketika menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan para ulama, dan secara khusus ketika beliau membawakan ayat ini, wa ma ya'qiluha illal alimun, beliau menukil dari sebagian salaf ucapannya mereka. Bil makna ya ikhwan, saya lupa lafaz Arabnya. Sebagian salaf mengatakan, ikhwan fillah azakumullah, kalau ada satu permisalan dalam Al-Quran yang saya tidak bisa memahaminya, maka saya pun menangis, kata dia. Saya pun menangis. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma yaqiluha illa al-alimun." Tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu, orang-orang yang alim. Maka saya tahu anni jahil, saya orang yang bodoh, saya bukan orang yang alim, fabakaitu. Maka saya pun menangis karena perkara ini. Kenapa saya jahil? Kenapa saya enggak masuk dalam jajaran orang-orang yang alim yang memiliki ilmu tentang amsal tadi? Hadza ikhwan. Ini para ulama kita salafun salih rahimahumullah taala menangisi keadaan mereka tatkala mereka tidak bisa memahami sebagian ayat Al-Qur'an. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Maka seharusnya ikhwan fil din azakumullah, kita pun juga harus menangisi keadaan kita. Kenapa kita belum sampai tingkatan mereka para ulama? La haula wa la quwwata illa billah. Wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Dan tidak ada yang memahami permisalan-permisalan tadi kecuali orang-orang yang alim. Wa qalu, ini ayat yang berikut. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashab as-sa'ir. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menukilkan ucapan-ucapan penyesalan ahlun nar, kata-kata penyesalan penghuni neraka ketika mereka telah masuk dalam neraka jahannam. Mereka mengatakan situ ikhwan, wa qalu, dan mereka mengatakan, law kunna nasma', kalau seandainya dulu, yakni semasa di dunia, kalau seandainya kami dulu mendengar, aw naqil, dan kami memahami, ma kunna fi ashab as-sa'ir, niscaya kami sekarang tidak termasuk ashab as-sa'ir, tidak termasuk ahlun nar, kata mereka. Yakni kalau seandainya kami dulu di dunia mendengarkan ayat-ayat, mendengarkan ahadis, mendengarkan al-huda, bimbingan-bimbingan, al-bayyinat, bukti-bukti, penjelasan-penjelasan dari para anbiya wal-mursalin, dan secara khusus menjelaskan penjelasannya Rasulullah SAW, kemudian na'qil, kami memahaminya, kami mengilmuinya, lalu mengamalkannya, niscaya kami bukan termasuk ashabus sa'ir. Pada ikhwan, penyesalan mereka ashabus sa'ir, penyesalannya ahlun nar. Mereka menyesal kenapa dulu di dunia tidak termasuk orang-orang yang berilmu. Kenapa dulu di dunia bukan termasuk thalabatul ilm, para pencari ilmu. Kenapa dulu di dunia tidak mau mendengarkan ayat atau hadis atau penjelasan atau bimbingan. Wahkala. Sehingga tatkala mereka dengan kejahilannya, tatkala mereka dengan penentangannya, dengan kekufurannya, kemudian mereka ternyata menyimpang, mereka menentang, berpaling dari ilmu tadi, tidak mau mendengarkannya, tidak mau mengilmuinya, tidak mau memikirkannya, maka akhirnya mereka pun menjadi ashabus sa'ir, fannadama fil akhir. Dan yang namanya penyesalan ikhwan fillah azakumullah itu pasti di bagian akhir. Tamam? Mereka pun akhirnya menyesal. Maka ayat ini pun ikhwan fillah azakumullah menunjukkan pula kepada kita fadlul ilm, keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu di mana ilmu ini ikhwan fillah azakumullah yang diangan-angankan. Yang diangan-angankan oleh ashabun nar. Mereka menyesali kenapa enggak punya ilmu. Naam ya ikhwan. Dan juga ayat ini ikhwan fil din azakumullah menunjukkan bahwasanya al-ilm bil ilm, dengan ilmu ini, ilmu syar'i, ilmu agama, seseorang itu ikhwan fil din azakumullah telah menempuh asbabun najah minan nar, telah menempuh sebab-sebab untuk menyelamatkan diri mereka dari api neraka. Bil ilm, dengan ilmu yang dia amalkan, dia mendengarkan ilmu, dia mengilmui ilmu, dia mencerna ilmu, kemudian dia amalkan, maka itu berarti dia telah menempuh sebab untuk menyelamatkan diri mereka dari yang namanya azab. Naam ya ikhwan. Ayat ini pula menunjukkan kepada kita bahwasanya al-i'rab anil ilm, al-i'rab anil ilm, berpaling, berpaling dari ilmu, tidak mau mendengarkan ilmu, tidak mau memahami ilmu, tidak mau mengkaji ilmu agama ini, sababun min asbabi dukhulin nar, satu sebab dari sebab-sebab yang membuat orang tadi menyimpang dan akhirnya masuk dalam neraka jahannam. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Fa al-'ilm ya ikhwan aqrabu turuqi ilal jannah. Ilmu itu ialah jalan pintas menuju ke dalam surga. Fal jahlu aqsuh. Maka yang namanya kejahilan itu lawan daripada itu. Orang yang jahil sangat besar kemungkinannya untuk terjerembab, terperosok, tergelincir kepada jalan-jalan menuju ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fa na'udzu billahi minal jahl wa nasrullah taala al-'ilm. Wallahul musta'an. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, hal yastawi alladziina ya'lamuuna walladziina laa ya'lamuun? Apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang enggak punya ilmu? Apa jawabannya ya, ikhwan? La yastawun, enggak bakal sama mereka itu. Enggak bakal sama ya, ikhwan. Sebagaimana hal yastawi ashabun nari wa ashabul jannah? Apakah sama penghuni neraka dengan ahli jannah? Apa jawabannya ya, ikhwan? La yastawun, enggak akan sama ya, ikhwan. Ayat ini pula ikhwan fillah azakumullah juga menunjukkan keutamaan para ulama, menunjukkan keutamaan ilmu dari pertanyaan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ingin membandingkan antara orang yang berilmu dan orang yang enggak punya ilmu dengan pertanyaan yang jawabannya diketahui oleh semua orang. Apakah sama orang yang berilmu dan yang gak berilmu? Maka jawabnya gak bakal sama. Tentunya orang yang berilmu lebih mulia daripada yang gak berilmu. Hal yastawil a'ma wal basir? Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Hal yastawil zulmatu wan nur? Apakah sama yang namanya gelap dengan terang? Jawabnya apa ya kawan? La yastawun, gak bakal sama. La yastawiyani abada, tidak akan sama selama-lamanya dua perkara tadi. Orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang bodoh. Orang yang melihat tidak sama dengan orang yang buta. Yang namanya cahaya tidak akan sama dengan yang namanya kegelapan. Maka ya khonabitina asakumullah, orang yang punya ilmu itu diibaratkan seperti al-basir, dzun-nur, seperti orang yang melihat dan orang yang punya cahaya, sehingga dengan kedua matanya, dengan penglihatannya, dia akan tahu, oh ini lubang yang membahayakan, oh ini jalan yang lurus, oh ini jurang, ini sumur, ini parit, bahaya. Wah, dengan kedua matanya dia tahu, ini ular, ini kayu, dia tahu ya ikhwan. Paham? Dan orang yang berilmu ialah orang yang punya cahaya. Yang dengan cahaya itulah, dengan cahaya ilmu, dia akan bisa menapaki jalan dengan terang, dengan tanpa kebimbangan, dengan tanpa penyimpangan. Wah, kata. Sebaliknya, orang yang jahil, orang yang bodoh, yang tidak punya ilmu, diibaratkan seperti seorang a'ma, orang yang buta. Seorang yang berjalan di zulumat, orang yang berjalan dalam kegelapan. Bagaimana kira-kira ya, kawan? Orang yang buta kalau berjalan dengan tanpa tongkat, dia akan hakat dan meraba-raba, tidak tahu mana jalan yang lurus, mana jalan yang lempeng, mana lubang, mana curang, mana, tidak tahu. Itu orang yang buta. Hah? Tidak tahu ya, kawan? Maka tentunya ya, kawan, orang yang dalam keadaan buta, kemudian disuruh menapaki jalan yang di situ banyak onak dan duri, yang di situ penuh dengan yang namanya jurang. Tentunya orang yang seperti ini tentunya akan lebih sangat dikhawatirkan akan terjatuh dalam yang namanya lubang tadi, jurang tadi. Wahaga. Ada seperti orang yang berjalan dalam kegelapan malam dengan tanpa cahaya. Kira-kira bagaimana ya? Maka dipastikan ya fana fitina asakumullah, yang demikian keadaannya, orang tersebut akan balaf tariq. Dia akan tersesat dari jalan. Dia akan berjalan serampangan, tidak ngerti yang mana yang lurus, mana arah timur, mana arah barat, tidak ngerti. Akan gelap semuanya, gelap gulita. Allahul musta'an, fa'tabiru, ya ulil absar. Maka ambillah ibrah, wahai orang-orang yang melihat. La yastawil ladhina ya'lamun, wal ladhina la ya'lamun. Tidak sama orang-orang yang berilmu itu dengan orang-orang yang enggak punya ilmu. Fadha ya ikhwan, fadhul ilm, keutamanya ilmu, wa fadhul ulama, dan keutamanya para ulama. Maka ayat-ayat ini, ikhwan fillah azakumullah, seharusnya lah membuat kita lebih bersemangat untuk mengkaji, menggali, mempelajari ilmu-ilmu agama yang mulia ini, ilmu al-kitab wa sunnah, ilmu al-Quran, ilmu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian diamalkan dan difahami dengan pemahaman generasi pertama umat ini dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'in, kemudian para imam, para ulama setelah mereka, generasi demi generasi sampai hari ini dan sampai yaumul qiyamah nanti. Hagata ikhwan, semangat untuk belajar, semangat untuk menggali agama, semangat untuk mengamalkannya. Fa al-fadail kathirah, keutamanya sangat banyak sekali. Wal umru qasir, dan umur itu pendek ikhwan fillah azakumullah. Fala haula wala quwata illa billah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua, sehingga dengan taufiknya dan juga hidayahnya, Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita termasuk thullabul ilm, para pencari ilmu, dan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang memiliki ilmu. Allahul musta'an. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu." Agak pas, ada tambahannya lagi kan? Enggak ada. Enggak ada ya, dalam syarah enggak ada kata-kata fiddin. Yang ada itu may yuridillahu bihi khairan yufaqihhu. Kaza fi riwayat al-aktsar, demikian disebutkan dalam riwayat kebanyakan para rawi Bukhari ini. Wa fi riwayat al-mustamli yufahimhu. Pas itu aja dengan tafidhi. Saya cintakan. Ada? Tidak ada? Ada. Wallahu a'lam. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menjelaskan, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikannya, barang siapa yang Allah menghendaki untuk dia kebaikan, yufaqihhu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memahamkan dia, memberi ilmu dia tentang perkara agama ini. Walaikana fitina azakumullah. Hadis ini khana fitina azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasannya orang-orang yang tafaqquh fiddin, yang mempelajari ilmu agama, yang memahami, berusaha memahami ilmu agama, itu ialah orang-orang, tanda, ciri-ciri orang-orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata para al-hafidh, demikian dikatakan sama al-hafidh rahimahullah. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, kalau ada orang yang tidak memahami agamanya, yang tidak diberi anugerah oleh Allah ilmu tentang agamanya, itu berarti orang tersebut tidak dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya, maka Allah akan fahamkan dia tentang perkara agama. Maka di sini khana fitin azakumullah menunjukkan fadlut tafaqquh fid-din, keutamaan tafaqquh fid-din, keutamaan memahami ilmu agama, keutamaan belajar ilmu agama, di mana perbuatan tadi min alamatil khair, termasuk tanda-tanda kebaikan untuk orang tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Naam ya ikhwan. Dan yang dimaksud dengan al-fiqh di sini ialah al-fahm, pemahaman. Dan yang dimaksud di sini ialah kata al-hafidh, wal murad al-fahmu fil ahkam asy-syar'iyyah, yang dimaksud ialah memahami, mendalami, mengilmui hukum-hukum syariat, yakni ilmu agama. Hadis hadis ya ikhwan muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Bukhari Muslim min hadis Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Muttafaqun alaih min hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Wa jaa'a an 14 tariqan an ila Muawiyah, atau an Muawiyah, datang sekitar 14 jalan dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini yang saya dapati ketika saya melihat riwayat ini, saya baca riwayat ini, saya baru menemukan sekitar 14 jalan sekitar Bayhan, 12-14 jalan semuanya dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Masya Allah. Wal hadith ja'an sahabiin akhar bal wa sahabati akharin. Hadis ini khana fitin azakumullah datang dari beberapa sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kalau gak salah dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, wa an Anas, wa an Umar, wa an Jabir, wa ghairihim. Ada sekitar 5 atau 6 sahabi yang meriwayatkan hadis ini khana fitin azakumullah. Wa sahuha, dan yang paling sahih ialah hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Anda bisa lihat dalam kitab Al-Faqih wal-Mutafaqih karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala indana fil maktaba mujalladan. Kita punya 2 jilid di maktaba. Masya Allah. Qala rahimahullahu ta'ala wa innamal ilmu bita'allum, dan sesungguhnya ilmu itu bita'allum, ilmu itu dicapai dengan ta'allum, dengan apa ya kawan? Dengan belajar. Hadhil faqrah, faqrah ini ya ikhwan, lafdu hadis, lafad hadis yang marfu' sampai pada Rasulullah SAW. Tamam? Min hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. الحديث أخرجه الطبراني وابن أبي عاصم في العلم. حديث ابن الوركان على الطبراني تنجك ابن أبي عاصم درب العلم من طريقين تهري 2 جلان. satu jalannya فيه ضعف ada rawi yang ضعيف saya lupa namanya. Pada jalan yang kedua ada رجل مبهم, seorang rawi yang مبهم, laki-laki yang mufham yang disebutkan namanya siapa. Fal hadis bi majmu' tariqaihi hasanun li ghairihi. Hadis bila dikumpulkan 2 jalannya, maka menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Paham ya? Hadis yang hasan karena ada penguatnya. Wal hadis hasanahu al-Hafiz fil Fath, dihasankan oleh al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala al-Bari wa dzakarahu al-Albani fi shahihah, dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah kalau enggak salah ikhwan dalam silsilah shahihah. Wa huwa hasan kama qala al-Hafiz. Masyaallah. Naam ikhwan. Sehingga lafaz ini lafaz hadis Muawiyah. Lafaz panjangnya ialah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas ta'allamu, ya ayuhan nas ta'allamu, innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh, wa man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din, yufaqqihhu fid din. Artinya Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, wahai segenap umat manusia, ya ayuhan nas, wahai umat manusia, ta'allamu, hendalah kalian belajar agama. Innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Wal fiqhu bitta'faquh, yang namanya fiqh, pemahaman, dicapai dengan cara mencari pemahaman. Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, dan barang siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan fahamkan dia tentang perkara agamanya. Masyaallah ya. Hadza ikhwan nassun sharih, nas hadis yang sangat tegas yang menunjukkan wujub at-ta'allum, wajibnya belajar ilmu agama. Tamam? Dan wajib belajar ini tentang ilmu agama ini tidak dibatasi selama 9 tahun. Tidak ada istilah wajib belajar 9 tahun dalam perkara agama. Apalagi cuma setahun. Apalagi cuma 3 tahun. Lah. Tetapi yang namanya ta'allum syar'i, ta'allum ilmu syar'i, belajar ilmu agama itu ya ikhwan, kalau bisa dikatakan minal mahdi ilal lahdi, dari mulai kamu di ayunan ibumu sampai kamu masuk liang lahat, yakni sampai mati. Sehingga ada istilahnya wajib belajar 9 tahun, setelah 9 tahun enggak wajib belajar lagi. Nah, demikian itu ilmu dunia. Tapi kalau ilmu akhirat, ilmu agama, kewajiban belajarnya sampai mati. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan dalam terjemahnya Al-Imam Al-Tabari, Muhammad Ibn Jarir Ibn Yazid Al-Tabari rahimahullahu ta'ala. Beliau menyampaikan kepada murid-muridnya. Nah ikhwan, perkara tarikh, perkara sejarah perlu tulis. Mereka bertanya, ya Imam, fikam waraqah, kira-kira berapa lembar itu selesainya masalah tarikh itu? Beliau mengatakan, kalau enggak salah ikhwan, ketika itu beliau mengatakan sekitar 100 ribu atau berapa seribu lembar, katanya beliau. Katanya apa namanya murid-muridnya, ya Imam, siapa yang mampu ini? Sampai kapan kayak gini ini? Beliau mengatakan, ilal maut, saya mati. Beliau mengatakan, kasuratul himam, kata beliau. Himmah, semangat telah luntur, telah berkurang ya. Maka akhirnya beliau yang menulis, tamam, dan jadilah tarikh al-Tabari, tarikh karya al-Tabari, tarikh al-muluki wal-umam, sejarah para raja, dan sejarah umat manusia, dari mulai awal penciptaan dunia ini sampai nanti. Saya kata Tabari sampai zamannya beliau, apa namanya, rahimahullah ta'ala, yang kemudian dicontoh oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, dan menulis tarikh al-bidayah wa nihayah, dimulai dari mulai awal penciptaan dunia ini sampai ke zamannya beliau, al-bidayahnya, nihayahnya dari mulai apa namanya sejarah fitnah di akhir zaman sampai masalah neraka, sampai pembahasan ahlu nar, masalah neraka, ahlu jannah, masalah surga. Sehingga dari mulai awal penciptaan dunia sampai akhir kehidupan dunia, al-bidayah wa nihayah, Allahul musta'an. Ilal maut, ya ikhwan, saya mati. Hah? Sehingga tolong, jangan kemudian terpetik di kepala Anda, belajar cuma setahun saja. Ya lumayan, takhasus lughawi, setahun lumayan bisa baca kitab gundul. Kalau orang dulu mengatakan lumayan bisa baca kitab kuning. Kalau sekarang putih. Putih, kuning, coklat, sama aja. Bisa baca kitab gundul. Fes gitu tok. Dah, beres. Yang penting kan bisa pernah mencicipi, pernah merasakan ilmu. Enggak begitu ya, ikhwan. Tetapi yang namanya ta'allum, yang namanya belajar terus dan terus sampai mati. Innamal ilmu bita'allum. Wal fiqhu fit tafaqquh fata'allamu wa tafaqquhu fit din rahimakumullahu ta'ala. Dan insyaallah ta'ala kita teruskan kembali khana fitina azakumullah sisa bab ini pada pertemuan yang berikutnya, masih berbicara tentang masalah ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.